Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan kekuatan umat Islam seperti sebuah bangunan yang kokoh, satu dengan yang lain saling mendukung, menopang, serta menutupi celah kekurangan. Dan gambaran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini adalah gambaran yang sangat jelas dan terang bagi kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Kata beliau, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mu'min untuk mu'min yang lain seperti sebuah bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan dan saling menopang. Artinya, setiap kali kita melihat saudara kita, sesama kaum mukminin, maka lihatlah dia sebagai salah satu dari bagian bangunan kokoh yang kita pun ada di dalamnya. Yang kita pun ada di dalamnya. Sebagaimana kita ingin dimengerti dan difahami, saudara kita pun demikian, ingin dimengerti dan ingin difahami. Sebagaimana pula kita ingin agar alasan kita diterima oleh orang lain, saudara kita pun sama. Alasan yang dia berikan, alasan yang dia sampaikan, dia pun berharap kita bisa untuk menerimanya. Nah, sehingga salah satu modal hidup untuk bahagia, tenang, salah satu modal hidup agar kita tidak selalu terbawa oleh kesalahpahaman saat bermuamalah satu dengan yang lain sesama kaum mukminin. Maka yang perlu diingat sebagai modal hidup tadi adalah kita yang harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Kita yang harus selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dalam batasan-batasan syar'i tentunya. Nah, dalam batasan-batasan syar'i. Syarat ini perlu mutlak untuk disampaikan selama dalam batasan-batasan syar'i. Artinya selama diperbolehkan oleh syariat. Selama diperbolehkan oleh syariat. Nah. Maka kita berusaha untuk menyesuaikan. Watak dan karakter manusia itu kan berbeda-beda. Watak dan karakter manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama 100%. Nah. Ketika kita menuntut agar orang lain yang selalu menyesuaikan kita, agar dia, si fulan, alan, Pak A, Mas B, Kang C misalkan, yang harus selalu memahami kita, menyesuaikan kita, yang muncul itu bukan kedamaian dalam hidup. Yang ada hanyalah keluh, kesah, kritik, selalu tidak pernah merasa cocok. Nah, semua orang di matanya selalu kurang. Semua orang di matanya selalu kurang. Nah. Ada seorang santri yang memohon izin untuk pindah ke pesantren salafi yang lain. Didukung. Artinya selama niatnya baik untuk talabul ilmi syar'i, pindahnya pun ke ma'had atau pondok pesantren salafi yang dikelola oleh asatidzah kita, asatidzah salafiin. Siapa juga yang mau melarang? Silahkan. Nah, yang terpenting semangat belajar, talabul ilmi syar'inya pun demikian terjaga, silahkan, monggo. Nah, tetapi ternyata selidik demi selidik ditanya dengan baik-baik, alasan pindahnya karena tidak menemui kecocokan dengan teman-temannya. Tidak menemukan kecocokan dengan teman-temannya. Enggak cocok ya. Dengan si A begini Ustaz, si B itu seperti ini. Akhirnya begini begini begitu. Padahal saya pengennya demikian. Nah. Maka kemudian saat itu kita berikan bekal hidup. Keinginannya untuk pindah di pesantren yang lain kita dukung, silahkan. Sama sekali kita tidak menghalangi, tidak melarang. Tetapi tolong diingat satu hal, untuk bekal hidup nantinya. Nah, berusahalah agar engkau yang menyesuaikan dengan teman-temanmu. Selama dalam apa tadi syaratnya? Batasan-batasan syar'i. Jangan menuntut orang lain yang bisa menyesuaikan kamu. Nah, dan cobalah kita membaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kita membaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, sering sekali terjadi konflik, masalah, salah paham. Itu tadi karena justru masing-masing menampilkan ego. Kamu yang harus ikut saya. Nah, kamu yang harus mengerti saya. Nah, padahal dalam batasan syar'i tidak ada masalah. Dalam batasan syar'i tidak ada masalah. Nah, tapi karena ini dan itu ribut. Sehingga akhirnya ukhuwah, persaudaraan sesama kaum mukminin yang semestinya menjadi modal besar untuk membangun dakwah, akhirnya runtuh. Minimalnya rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di depan tadi itu sangat penting. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama mathalil jasad idza ishtaka minhu udwun tadaa alayhi sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Orang-orang yang beriman itu cinta kasih sayang, demikian juga perasaan di antara mereka seperti satu tubuh, kata Nabi, seperti satu tubuh itu semacam apa? Nabi Muhammad menjelaskan idza ishtaka minhu udwun, kalau misalkan ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, mengeluhkan sakit, itu bisa dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Bukan hanya sekedar bisa merasakan, pengaruhnya pun bisa sampai pada anggota tubuh yang lain. Yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tada'a alaihi sa'irul jasad bisahari wal humma. Yang sakit tangan, yang sakit kaki, yang sakit kepala, misal salah satunya sakit. Yang tidak bisa merasakan tidur nyenyak, itu bukan tangannya saja, kakinya saja, tapi seluruh tubuh. Demam seluruh tubuh. Itu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Seluruh tubuh merasakan demam. Nah, nilai yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, harus terus dicari. Harus terus dicari. Apakah kita sudah sampai tingkatan yang seperti itu? Apakah betul-betul kita punya teman, sahabat, tetangga, kenalan sesama mukmin, orang-orang yang beriman? Nah, apakah sampai setingkat itu derajat perasaan kita satu dengan yang lainnya? Kalau melihat temannya susah, kita juga bisa merasakan susah, langsung tersentuh hati ini. Apabila mendengar temannya bermasalah, artinya menghadapi masalah yang besar, nah, apakah ada di sana simpati, empati, minimalnya mengirimkan doa agar dimudahkan urusannya? Sudahkah sampai seperti itu? Nah, atau mungkin selama ini kita berjalan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kowe-kowe, aku-aku, terserah sakaratmu. Nah, seperti satu tubuh, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti satu tubuh. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, target kita setiap saat, setiap waktu, iman itu terus bertambah. Itu kan target kita. Karena al-iman yazid wa yanqus. Yazid itu bisa bertambah, kalau yanqus berkurang. Iman itu bisa menguat, juga bisa melemah. Iman itu naik, kadang turun. Untuk meningkatkan iman, agar iman itu nilainya naik terus, apa yang harus dilakukan? Yazidu bitta'ah. Naik dan meningkatnya itu dengan ketaatan yang dilakukan. Tetapi kalau dosa dan maksiat yang dikerjakan, otomatis iman itu sedikit demi sedikit turun, turun, turun, turun, lemah. Nah, sehingga target kita setiap saat, setiap waktu, iman itu diusahakan naik terus. Kalau misalkan pun jatuh, ya enggak, wajar. Siapapun diantara kita pasti akan menghadapi dan mengalami masa-masa futur, masa-masa jenuh. Itu sesuatu yang manusiawi, wajar. Nah, yang salah dan keliru apabila kita terus terbawa oleh arus futur, yang semestinya jenuh itu hanya sesaat, semestinya jenuh itu hanya sesaat dan bisa di manage dengan baik, kita kemudian malah terbawa semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Yang jelas itu target kita, tambah ketaatan, tingkatkan ibadah agar iman itu juga semakin dari semakin menguat. Nah, salah satu hal yang harus dicapai untuk dalam peningkatan iman, termasuk itu tadi, melihat bingkai persaudaraan di antara kita, ukhuwah harus dijaga. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hal ini? Melalui sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Para ulama memahami hadis ini dengan iman kalian tidak akan sempurna sebelum kalian mencapai sebuah tataran, tingkatan. Bentuk dari tingkatan itu apa? Yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. hal-hal yang sifatnya baik, hal-hal yang sifatnya baik, yang dia inginkan untuknya, yang dia harapkan untuk memilikinya, itu pun dia berusaha agar saudaranya pun memiliki hal-hal tersebut. Nah, coba ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, andai hadis ini kita jadikan sebagai pondasi kita berpijak dan hidup di dunia. Nafas kehidupan kita seperti itu dalam bermuamalah sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin. Itu akan memotong yang namanya hasad. Memotong arus dengki, iri, benci, dendam, persaingan bisnis yang tidak sehat itu putus. Putus. Kebaikan, ibadah dan ketaatan itu tumbuh, di sana tumbuh, di sini tumbuh, sana tumbuh, sini ada, sana muncul, bareng-bareng. Satu hadis ini saja, subhanallah, kalau kita aplikasikan dalam setiap apa namanya bentuk muamalah kita sesama kaum mukminin, ini luar biasa, subhanallah. Bagaimana mungkin ada persaingan tidak sehat dalam jual beli? Mungkin kalau di antara kita penjual buah, penjual herbal, tidak ada yang namanya hasad, iri, dengki. Kenapa? Yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Temannya sama penjual herbal dapat langganan, senang. Bukan berusaha untuk mempengaruhi, keluar dari tokonya, mas, apa? Ditanya, tadi beli apa di sana? Apa tuh saudara? Penyakitnya apa? Gini-gini, tuku ning gunung kubai. Aja ning kana larang. Subhanallah. Tampilannya, casingnya bagus kan ya? Wallpapernya itu loh. Wallpapernya indah. Kenapa? Apa namanya, kasihan lihat saudaranya beli mahal. Tapi tidak melihat yang lain, sisi yang lain. Nah, padahal KCE juga gak terlalu jauh. Kan begitu ya, dia gonku pray. Sudah mengajak apa namanya untuk beli produknya, produk milik temannya dijelek-jelekin. Sering kan seperti itu. Pada ketawa. Sering seperti itu. Kok tahu, Ustaz? Tahu. Ustaz gimana ini? SMS datang ke rumah, pas daurah ketemu ngobrol, Ustaz. Gimana ini persaingan bisnis di antara ikhwan ini? Olay. Itu tadi. Satu hadis ini saja. Yuhibbu li akhi ma yuhibbu. Saudaranya senang, dia juga senang. Kan begitu. Ada calon pembeli datang, tanya, ada produk ini? Misalkan. Misalkan tempe. Kalau herbal nanti banyak yang tersinggung. Tempe, beli tempe yang jenisnya seperti ini, waduh gak ada. Dia tahu temennya, tetangganya di rumah sampingnya itu jualan yang dicari, tahu persis. Tapi subhanallah pelitnya untuk menyampaikan informasi, mas, naik orang nenggunku, tetanggaku, pelit subhanallah. Cuma untuk memberitahu ini tinggal belok. Saudaranya tadi subhanallah nyari sana nyari sini, padahal kita tahu tetangga kita jualan, menjual barang yang dicari, ya, menjual barang yang dicari. Hanya mungkin karena stok kita habis, waduh entek kan, 3 hari lagi datang sini ya, biar dapat kiriman, misalkan dari gudang pusatnya. Dia tahu sampingnya jualan ada, dia tahu persis kok, terus sama penjual. Cuman karena tidak ingin kehilangan pelanggan. Paham ya? Paham banget ya. Ya mohon maaf, ilmu disampaikan, al-haq disuarakan, daripada yang salah dibiarkan. Nasihat ya. Yang seperti ini bukan pesanan. Mohon maaf, bukan pesanan. Alhamdulillah Ustaz, asatidzah kita berprasangkalah baik selalu. itu tidak diatur kanan ke kiri, enggak. Agama. Temanya yang diminta ini ya berimprovisasi sendiri. Memberikan, maksudnya improvisasi sendiri dalam memberikan contoh. Subhanallah Mas, kalau antum menghadapi kasus seperti itu, ada orang datang bertanya dan antum tahu saudara antum ini punya informasi, memiliki barang yang dicari. Mbok ya, yuhibbuli akhi ma yuhibbuli nafsi, ma yuhibbuli akhi ma yuhibbuli nafsi. Sama juga dalam urusan nikah. Jadi kasusnya ada seorang ikhwan ngincer akhwat. Bener loh ini, enggak dibuat-buat loh. Ada ceritanya. Ngincer akhwat tek ke anaknya pakai. Sip. Temennya datang dari luar kota. Tapi enggak di sini kasusnya. Pondoknya baru sebulan kok. Datang. Mas, anak dengar anak apa itu bapak itu punya anak akhwat si A ya. Loh kenapa? Bantu proses. Antara cinta dan sahabat. Antara cinta dan sahabat. Ragu bahwa jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, dihalang-halangi, antum tidak memberi informasi, cari dari informasi yang lain sahabat Anda tadi. Misalkan, waduh, ngapunten Mas, anak enggak tahu apa-apa. Oh, ya sudah, anak kira antum tahu tetangganya. Ya teman kita tadi yang datang dari luar kota juga atas nama cinta, cari informasi dari pintu yang lain. Dapat, kalau sudah jodoh hilang. Iya kan ya? Hilang itu. Diambil teman Anda yang dari luar kota. Tapi kalau misalkan yuhibbuli akhi, ma yuhibbuli, aduh, Ustaz, loro-loro. Ya oleh awam, antum saja belum melamar, belum proses. Bukan milik antum akhwat itu, bukan. Masih milik bapaknya. Iya kan? Sekarang alhamdulillah beberapa ikhwan tuh curhat sama saya. Di sini belum. Pengen nikah. Ini cari akhwat susah, Mas. Sekarang ikhwan dan akhwat perbandingannya 1:20, enggak usah takut. 1:20. Antum cari yang pertama gagal, 2 gagal, 3 gagal, 5 gagal. Masih ada 15 kesempatan. Kan begitu ya? Gagal yang sampai 19, mungkin yang ke-20. 20 gagal, barangkali untuk kasus antum rasionya bukan 1:20, 1:25. Nah, berarti masih ada berapa kesempatan? 5, berprasangka baik, bukan jodoh. Tapi yo kriterianya jangan sempurna-sempurna banget. Yang cantik, kaya, hafizah, sudah punya pekerjaan, penghasilan, ya, sampeannya seperti apa? Pondok ora lulus, pengangguran. Pengangguran belum punya pekerjaan, wajah pas-pasan. Ya, sekufu lah. Sekufu. Begitu ya. Nah, artinya begitu, yuhibbuli akhih ma yuhibbuli li nafsi. Informasi pekerjaan. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, kurang keras. Tambah lagi. Pas urusan nikah tambah lagi. Iya. Informasi pekerjaan juga sama. Informasi pekerjaan. Kalau misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu bisa menjadi nafas kehidupan kita. Yuhibbu li akhih ma yuhibbu li nafsi. Kita punya beberapa teman sama-sama pusing cari kerjaan. Kan gitu, sama-sama pusing cari kerjaan. Tek, ada informasi lowongan satu pekerjaan. Biasanya kita duluan sendiri. Kalau udah gagal baru ngasih tahu. Aduh. Ya ada pekerjaan antum nyoba. Aku wis ngelamar ora bisa. Hibbuli akhi ma yuhibbu. Memang berat ya. Ngomong Ustaz enak sekali. Iya memang enak ngomong itu. Makanya terus jadi ini pemateri. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, target kita kan setiap saat, setiap waktu iman itu bertambah. Tambah imannya. Tambah imannya. Ya kalau ada informasi pekerjaan, mbok ya cerita sama temennya, ada informasi pekerjaan itu. Besok saya mau ke sana. Antum pada ikut enggak? Kan gitu ya. Ada satu lowongan, cuman satu lowongannya. Tapi kita berangkat rame-rame lima. Ayo. Gitu. Syaratnya ini, ya sama-sama. Kalau sudah memang rezekimu, ya rezekimu mas. Kalau bukan rezekimu, ya gak akan mungkin sampai di tanganmu. Kan begitu. Yuhibbuli akhi wa yuhibbuli nafsi. Bayangkan, tidak menutup kemungkinan si pemilik perusahaan bukanya satu lowongan, lihat lima semuanya memenuhi syarat, lima-limanya diterima. Memungkinkan seperti itu? Pernah terjadi seperti itu? Pernah Pak ya? Pernah. Yang ditawarkan satu, yang datang tiga. Tapi memenuhi syarat semua, pemilik perusahaannya tertarik, udah tiga-tiganya masuk. Kesempatan ini. Sekarang kayak di tenaga kerja susah, yang memenuhi syarat, tiga-tiganya diterima. Misal, saya sebagai orang pertama yang mendapatkan informasi pekerjaan itu, gagal tidak diterima. Yang diterima teman saya, si B. Yakin bahwa dengan sebab itu Allah akan memudahkan kita untuk memperoleh pekerjaan lainnya. Husnuzan ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yuhibbuli akhi ma yuhibbuli nafsi. Kata para ulama mafhum mukhalafahnya pun sama. Mafhum mukhalafahnya pun sama. Artinya kebalikannya pun demikian. Kita tidak ingin saudara kita merasakan sesuatu yang kita tidak suka selama dalam batasan syar'i. Kita tidak rela saudara kita mengalami hal-hal yang tidak baik, sebagaimana kita tidak ingin hal-hal tersebut menimpa dan mengenai kita. Nah, ini termasuk dalam pengertian yuhibbuli akhi ma yuhibbuli nafsi. Itu penjelasan dari para ulama. Silakan buka Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, silahkan buka Syarah An-Nawawi untuk syarah Sahih Muslim, ada penjelasannya seperti itu. Sebaliknya pun demikian. Nah, dia tidak ingin saudaranya mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan sendiri dalam batasan syar, dalam batasan syar'i. Nah, contoh paling kecil saja, contoh paling kecil, simple sebenarnya. Beberapa kamar mandi. Ini kehidupan sehari-hari ya. Beberapa kamar mandi, ada kamar mandi yang rusak, tidak bisa dipakai. Mohon maaf, apa namanya, klosetnya itu sudah penuh ya. Klosetnya sudah penuh, ditutup. Kita tahu kamar mandi itu sudah penuh, bau. Teman kita datang, biar aja. Masalah sepele ya, sangat sepele sekali. Buka, padahal kita tahu apa beratnya kita mengingatkan, mas jangan di kamar mandi itu sudah penuh, bau sekali. Misalkan suruh Allah sing bener lah ya. Penuh, tapi kebiasaan manusia malah dijarno bae. Masuk biar kaget. Di dalamnya ada ular menakit. Ular kecil meringkuk gitu. Wah! Teriak. Ini hal-hal kecil. Kita anggap sepele, tapi disitulah letak salah satu letak untuk melihat sampai sebatas apakah iman yang kita punya. Yang hanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan secara sederhana, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah, punya teman misalkan pengen jualan apa namanya pulsa, kita sudah punya pengalaman jualan pulsa, masalahnya seperti ini, problemnya demikian, ini kadang-kadang salah, ini dan segala macam. Kita punya beberapa informasi. Lantas teman kita mengatakan, ah, saya juga ingin buka usaha pulsa lah. Usaha itu sudah kita tinggalkan, misal. Apa susahnya? Pengalaman yang telah kita dapatkan dan kita peroleh tadi, kemudian kita sampaikan. Mas, gini loh, saya punya pengalaman jualan pulsa, saya punya masalah 1, 2, 3, saya belum tahu solusinya. Jadi misalkan nanti panjenengan pengen usaha jual pulsa, tetapi ternyata menghadapi masalah yang pernah saya alami, ya jangan kaget. Seperti itulah dinamika orang berjualan pulsa. Oh ya, jazakallah khairan. Karena tadi kita tidak ingin saudara kita mengalami sesuatu yang kita sendiri tidak ingin, yang sesuatu yang kita sendiri tidak menginginkannya. Itu implementasi dari sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga persaudaraan Islam itu sangat sempurna. Persaudaraan Islam itu sangat indah sekali. Nah, ya mungkin na'am barakallahu fikum bisa kita ambilkan sebagai salah satu contoh. Meskipun kisah ini sudah sering terulang, kisah ini pun sudah sering kita dengar, tetapi tidak ada salahnya kita ulang lagi untuk yang kesekian kali. Ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, seperti apakah penyambutan dari sahabat-sahabat Ansor? Seperti apakah sambutan dari sahabat-sahabat Ansor? Kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi itu bukan hanya kisah satu-satunya, tetapi kisah itu mewakili sekian banyak cerita. Saat para sahabat muhajirin tiba di Madinah dan disambut orang-orang Ansor, seperti itulah gambaran ukhuwah dan persaudaraan di antara para sahabat kaum muhajirin dan kaum Ansor. Masih ingat bukan kisahnya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi? Setelah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nah, setelah dipersaudarakan, apa yang disampaikan Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, aku akan bagi hartaku dua bagian. Satu bagian untukmu, satu bagian untukku. Paruh dua. Saya punya istri. Menurut kamu yang paling cocok yang mana? Akan saya cerai, selesai masa iddahnya, silahkan engkau nikahi. Kita sebagai umat Muhammad yang cinta sahabat, melihatnya jangan dari sisi istri dikorbankan. Ya kan? Jangan melihat dari sisi yang ini. Jangan pula menilai sahabat tidak menghargai cinta. Jangan melihat dari sisi wanita tidak dihargai, asal cerai terus kasih sama orang. Jangan melihat dari sisi yang sini, tapi lihat dari sisi ketulusan, sisi ketulusan dan keikhlasan para sahabat untuk saling berbagi. Sampai pun harta yang paling dicintai itu siap untuk dibagi. Oleh karena itu, membaca dan mendengar cerita ini jangan setengah titik di situ. Lanjutkan ceritanya. Apa sikap Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf nolak. Gak usah. Semoga Allah berkahi hartamu dan berkahi keluargamu. Harta yang akan diparuh dua ditolak. Tawaran memperistri salah seorang dari istrinya juga ditolak. Nah, ini sikap yang benar seperti itu. Nah, jangan coba-coba loh. Saya bagi hartaku, separuh buat saya, separuh buat kamu. Jazakallah khair. Matang wajahnya, langsung merah padam itu. Enggak siap kan mendengar jawaban seperti itu. Sekarang misalkan saya tanya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya tanya, misalkan Abdurrahman bin Auf menerima. Misalkan Abdurrahman bin Auf menerima. Kira-kira saat Ibn Rabi wajahnya berubah atau berseri-seri? Berprasangka baik pada sahabat, pasti berseri-seri, tulus dan ikhlas. Kita diajarkan ketulusan oleh Sa'ad bin Rabi, tetapi kita diajarkan sikap iffah oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Angel, jangan yakin. Cari orang seperti Sa'd bin Rabi' dan cari orang seperti Abdurrahman bin Auf susah. Cari orang seperti Sa'd bin Rabi' itu misalkan tiba-tiba datang nawarin ke Jan. Eh nyong deh, manggil tahu. Sampaian 2,5, saya 2,5. Nyari orang yang nawarin seperti itu susah. Nyari orang yang seperti Abdurrahman bin Auf juga susah. Kan gitu. Yang langsung enggak usah. Tidak perlu. Jazakallah khair, semoga Allah berkahi hartamu. Nah, ini kan luar biasa. Nah, cerita yang seperti ini saya sampaikan tadi di depan, barakallahu fikum. Cerita yang seperti ini bukan hanya satu-satunya cerita, kan begitu. Tetapi cerita ini mewakili kisah ukhuwah, persaudaraan dan persahabatan serta cinta di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa hal yang kemudian disebutkan oleh para ulama sampai kepada kita. Nasihat-nasihat penting yang barangkali bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kaitannya dengan dakwah. Sehingga nasihat ini sifatnya kali ini ya, sifatnya terbatas. Dalam arti terbatas itu ya untuk kalangan sendiri. Tidak perlu diluas-luaskan sana dan kemari. Maksudnya agar kita lebih fokus untuk menilai diri sendiri. Tidak usah sibuk untuk menilai orang lain. Nasihat itu tujukan pada saya sebagai yang mendengar, tujukan pula kepada saya yang menyampaikan. Melalui nasihat-nasihat seperti ini kita diminta untuk introspeksi diri, bukan introspeksi orang lain. Dengan nasihat-nasihat ini kita diminta untuk evaluasi sendiri, bukan untuk menilai dan mengevaluasi orang lain, bukan. Nah, dan sikap seorang muslim semestinya seperti itu. Setiap kali ayat, hadis disampaikan, nasihat ulama dibacakan, maka yang menjadi objek pertama dari ayat, hadis dan nasihat ulama itu bukan orang lain, tetapi saya. Ini maksudnya saya, maksudnya saya, maksudnya saya. Dan ini sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sikap para sahabat pada saat firman Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan, sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat, hadis diriwayatkan al-imam Muslim rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ini menjelaskan tentang larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berucap dengan suara menggunakan nada yang lebih tinggi daripada nada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan bersuara berkata-kata dengan nada yang lebih tinggi daripada nadanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ancamannya antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kebaikan yang kalian lakukan itu gugur dan batal padahal kalian tidak sadar. Ayat ini kan turun ya, Allah turunkan. Yang merasa siapa? Seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi merasa ayat ini ditujukan untuknya. Sampai akhirnya sahabat tersebut masuk ke dalam rumah, tidak berani keluar berhari-hari. Berhari-hari. Nah, Ibnu Syammas sahabat tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu sayang dan cintanya kepada para sahabat merasa kehilangan. Ini Ibnu Syammas kemana ini? Kok enggak sudah sekian lama tidak kelihatan. Nah, oleh Sa'd bin Mu'adz sahabat Nabi ditawarkan, ya Rasulullah, biarkan atau izinkan saya untuk melihatnya. Karena saya tetangga dekatnya. Kata Nabi, silahkan. Kemudian Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu datang ke rumah sahabat Ibnu Syammas ini untuk melihat dan memastikan kondisinya ada apa. ketuk pintu rumahnya, salam, selesai, berjumpa, bercakap-cakap, berbincang-bincang. Ternyata Ibnu Syammas ini menangis. Katanya, sebuah ayat sudah diturunkan Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tashurun fa ana min ahli nar. Kata sahabat Ibnu Syammas ini, kalian kan tahu suara saya ini lebih tinggi daripada suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti saya masuk neraka. Padahal subhanallah, ayat ini diturunkan Allah bukan untuk Ibnu Syammas, sahabat Nabi yang mulia, khatib min khutabain nabi, ahli pidatonya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau tamu-tamu itu datang, biasanya kan ada kata-kata sambutan dari pihak tamu, al-wufud min qabail arab, utusan dari kabilah-kabilah Arab. Kalau datang ke kota Madinah menyatakan Islam atau sebuah kunjungan, biasanya ada sambutan-sambutan. Nah, yang mewakili Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ada beberapa sahabat. Abdullah bin Rawaha, Ka'ab ibn Malik, Hassan ibn Thabit, dan juga Ibn Syammas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Karena menjadi juru bicara Nabi alaihi salatu wasallam, ahli pidatonya Nabi, jelas suaranya beliau lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Adanya. Nah, kata Ibnu Syammas, kalian kan tahu, anni arfa'ukum sautan, saya ini termasuk orang yang nadanya lebih tinggi daripada nada suaranya Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah melarang kan ya, jangan mengangkat suara lebih tinggi dari suaranya Nabi Muhammad. Kenapa? Masuk neraka. Saya ini masuk neraka. Jawaban ini kemudian dibawa oleh Sa'd ibn Mu'adz, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bal huwa min ahli jannah. Bukan seperti itu. Bahkan Ibnu Syammas itu termasuk penduduk surga. Syahidnya apa? Ayat diturunkan Allah azza wajalla tidak terkait dengan Ibnu Syammas. Tetapi sahabat Ibnu Syammas merasa ayat tersebut untuk dirinya. Untuk dirinya. Padahal yang dimaksud Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini adalah mereka yang mengangkat suara di atas suara Nabi alaihi salatu wasallam dengan niat meremehkan, menghina, dan tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum munafikin lebih khususnya. Larangan Allah Azza wa Jalla mengangkat suara ini maksudnya bukan berarti tidak boleh sama sekali suaranya lebih tinggi daripada suaranya Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dibutuhkan, kalau itu diperlukan untuk menyampaikan dakwah, memberikan nasihat, dipersilahkan, boleh. Asy-syahid, syahidnya ikhwati fillah barakallahu fikum, nasihat dalam bentuk ayat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla oleh sahabat difahami bukan untuk orang lain. Yang paling pertama untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Maka beberapa ucapan atau beberapa nasihat dari ulama yang akan kita baca pada kesempatan siang kali ini, hendaknya pun demikian, kita tujukan pada diri kita sendiri, bukan tentang dan kepada orang lain. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama ketika ditanya, man sadiquk, siapakah sahabat kental Anda, yang pantas disebut sebagai sahabat itu siapa? Jawaban yang akan kita baca nanti, sekali lagi, tujukan pada diri, jangan untuk menilai orang lain saja. Nilai diri sendiri. Sudahkah kita selama ini menjadi seorang sahabat dengan kriteria seperti ini ataukah belum? Jangan kemudian melihat, wah berarti temanku fulan, fulan, fulan, fulan 10. Yang pertama enggak ada kriterianya, enggak cocok, bukan sahabat. Diingat lagi, oh Abu fulan. Bukan juga, berarti bukan sahabat. Jangan. Tadi sengaja saya sampaikan mukaddimah tentang sahabat Ibnu Syammas tadi. Itu mukaddimah sengaja disampaikan. Agar apa? Nasihat yang akan disampaikan sebagai jawaban nanti, itu tujukan pertama kali untuk siapa? Untuk kita sendiri ya. Jangan langsung menilai orang lain. Berarti selama ini saya tidak punya sahabat. Seharusnya menilai diri sendiri. Berarti selama ini saya bukan sahabat yang baik. Nanti itu. Berarti selama ini saya bukan menjadi sahabat yang baik. Tapi itu kemungkinan paling buruk. Insya Allah tidak ada. Apa jawabannya? Qal alladhi idza sirta ilaihi fi hajatin wajadtahu ashadda musara'atan ila qada'iha minni ila talabiha. Baik. Alladhi idza sirtu ilaihi fi hajatin wajadtuhu ashadda musara'atan ila qada'iha minni ila talabiha. Jawabannya, sahabatku adalah orang yang ketika aku sampaikan satu keperluan, dia segera untuk memenuhinya, lebih cepat dan lebih segera dibandingkan saat saya memintanya. Cepat, senyap, tepat. Itu geraknya seorang muslim di dalam bersahabat. Cepat. Begitu. Bukan, oh ya seminggu lagi. Padahal hari itu bisa. Berbeda halnya kalau memang tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, tidak ada peluang, kecuali sepekan lagi. Itu sudah apa namanya? Fattaqullaha mastata'tum. Nah. Tetapi kalau misalkan diundur, ditangguhkan sampai lupa. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa. Padahal sahabat kita itu harapannya sangat tinggi sekali. Sangat-sangat berharap sekali. Nah, ini koreksi buat saya. Di SMS Ikhwan tanya, "Ustaz, hukumnya ini apa?" Allah jawabnya 3 hari lagi. "Ustaz, ada waktu kapan?" "Nanti kalau ada waktu anak kasih tahu antum." Pas ada kesempatan waktu, tidak saya kasih tahu. Padahal nomor HP sudah bebas diketahui oleh khalayak umum. Resiko. Resiko orang yang dianggap bisa. Ini koreksi buat saya. Artinya sering saya alami yang seperti itu. Ada ikhwan SMS tanya tentang satu hukum, minta jawaban dari sebuah pertanyaan, saya bisa langsung jawab. Ya itu tadi, karena belum menjadi sahabat yang baik. Diakui wae daripada cari-cari alasan. Wah, saya enggak, alhamdulillah selama ini saya sahabat yang baik ya. Diakui saja. Kalau saya sih mengakui. Contohnya tadi, seorang teman SMS tanya sesuatu, sebenarnya saya bisa langsung jawab, tapi nanti. Padahal karakter seorang sahabat yang baik itu tadi. Alladhi sirtu ilaihi fi hajatin wajadtuhu ashadda musara'atan ila qada'iha minni ila talabiha. Nah, sudahkah kita seperti itu? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab, tapi cukup untuk direnungkan saja. Jawabannya ya dalam bentuk praktek, dalam bentuk amaliyah. Nah, kemudian kalau misalkan barakallahu fikum, kalau misalkan kita kaitkan dengan dakwah. Kan begitu, kaitannya dengan dakwah. Yang namanya dakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada umat, menyelenggarakan pengajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh kepada khalayak. Ini tugas semua pihak, bukan hanya dibebankan kepada mereka yang dikatakan sebagai asatir, ustaz. Bukan hanya tugas yang dibebankan untuk mereka yang masuk dalam jajaran pengurus dan panitia. Yang namanya dakwah itu tugas kita bersama, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Yang mampu dengan ilmu, dengan ilmu. Yang mampu dengan tenaga, dengan tenaga. Yang mampu dengan harta, berikan hartanya. Yang mampu dengan apa usulan dan masukan, silahkan disampaikan. Yang bisa memberikan informasi, berikan informasi. Nah, yang bisa memberikan rekomendasi, berikan rekomendasi. Nah, ini fungsi dari kuatnya ukhuwah di dalam keberlangsungan dakwah. Di dalam keberlangsungan dakwah. Walaupun memang pada prakteknya kita memerlukan 1, 2, 3, 4 orang atau satu tim yang bisa menghubungkan antara atas dengan bawah, antara asatidah pengurus dengan masyarakat muslim, atau kalau dalam bahasa kita dengan ikhwan-ikhwan salafin. Ini harus ada penghubungnya. Penghubungnya itu maksudnya dia tahu yang dibutuhkan sekarang begini. Sementara yang memiliki kemampuan dalam hal itu A, B, C, D, E ditawarkan. Bisa antum kerjakan seperti ini? Bisa antum bantu dakwah dalam hal ini? Oh bisa. Nah, itu baru sahabat. Itu baru namanya saudara. Yang mau tidak mau dakwah salafiyah ini, dakwah ahli sunnah, dakwah Islam secara umum, barulah akan tercapai dengan baik. Nah, tercapai dengan baik jika ukhuwah itu terjaga dengan baik juga. Yang digambarkan oleh ulama, kalau ada keperluan disampaikan segera, kan gitu. Segera untuk ditanggapi, segera untuk ditindaklanjuti. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada sahabat kita sakit. Kan gitu. Saudara kita sakit. Alhamdulillah. Berpikirnya dari satu sisi, dari sisi yang lain, kita bersedih memang. Bersedih ada seorang sahabat, ada seorang saudara sama kaum muslimin jatuh sakit, sedih. Tetapi di sisi yang lain kita bersyukur. Berarti kita memiliki kesempatan untuk beribadah, menjenguk orang sakit, memberi hadiah untuk orang yang sakit, nah, mendoakan sahabat yang sakit. Itu kan semuanya ibadah. Bukan kemudian berharap agar saudaranya sakit. Bukan. Tetapi misalkan ada yang sakit, tunaikan haknya. Tunaikan haknya. Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ini masyarakat, masyarakat kita umumnya, kalau ada satu yang sakit, yang jenguk satu RT. Betul gak? Yang jenguk itu satu RT. Bahkan tidak jarang satu RT meninggal semua. Karena yang dipakai mobil bak terbuka, remnya blong. Pernah dengar berita seperti itu? Satu mobil kol terbuka itu ya, masuk ke jurang. Keterangannya, setelah menjenguk salah seorang tetangganya yang sakit di rumah sakit A. Perjuangan. Itu masyarakat kita secara umum. Nah, ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini seharusnya lebih lagi. Nah, lebih-lebih lagi. Walhamdulillah, di sebagian tempat, di sebagian daerah, yang seperti ini terjaga. Bukan kebiasaan. Ibadah ini bukan kebiasaan. Kebiasaan itu kan namanya adah ya. Ini ibadah, sebuah ibadah. Sebuah proses amaliyah. Nah, misalkan ada yang sakit, kan bisa dikoordinir 10 orang, 20 orang. Diumumkan setelah taklim, ayo jenguk sama-sama. Nah, ayo jenguk sama-sama. Nah, dan pengaruhnya itu sangat luar biasa. Orang yang sakit, pengaruhnya sangat luar biasa. Orang yang sakit itu kan butuh memerlukan bantuan ya. Tadi disebutkan yang namanya sahabat kental, sahabat yang sejati itu, ketika dia butuh bantuan kan segera. Jangan nunggu sembuhnya. Sembuh baru ditengok. Nah, itu pun sebulan setelah dinyatakan sakit. Nah, sakit segera jenguk selagi ada kesempatan. Kalau perlu ajak teman. Sekarang kan ada WA. Kan itu. WA ya. Wong akeh. Ayo WA itu kan wong akeh. Harus dibuat grup-grup A, grup B, grup 1, grup 2. Kalau grup 2 ada di Solo. Tandang menjangan. Pasus. Buat grup. Subhanallah kan bisa terkoordinir itu. Hari ini ada ikhwan kita yang sakit. Meskipun cuma demam. Tapi demamnya misalkan demam yang parah sehingga tidak bisa ikut taklim, tidak bisa ikut kajian sudah 2 hari. Yuk jenguk bareng-bareng yuk. Misalkan. Terus kasih keterangan arep dioleh-olehi opo. Nanti WA manfaatkan WA itu. Yes, manut Kang Husni misalkan. Ikut Kang Husni. Gimana Kang Husni? Yes, urunan yuk. Beli buah, beli ini segala macam sudah. Janjian ketemu di mana? Di sini. Wah, yang orang ngerti tempatnya. Mangane sama-sama. Bareng jenguk 5 orang, 10 orang, 7 orang, 8 orang. Jenguk. Subhanallah. Nah, karena kita tidak punya satu RT penuh. Kalau masyarakat kita kan satu RT full. Naik motor, subhanallah, bareng-bareng jenguk. Nah, karena orang sakit itu sangat membutuhkan perhatian. Orang sakit itu sangat membutuhkan perhatian. Nah, mungkin bagi kita datang menjenguk cuma tanya kabarnya, kaifa haluk, bagaimana kabarnya, sakit apa, sudah berapa lama, semuanya lancar, alhamdulillah. Terus anak-anak sekolahnya siapa yang urus? Gitu. Terus dagangannya gimana? Pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu. Tapi orang yang sakit subhanallah dapat sugesti, merasa diperhatikan. Orang yang sakit itu inginnya diperhatikan. Orang yang sakit itu ingin diperhatikan. Sedikit saja teriak, ah! Itu kan ekspresi dari keinginan untuk diperhatikan. Bisa disadari gak seperti itu? Ekspresi hanya untuk ingin diperhatikan. Ah! Gitu. Kalau tidak ingin diperhatikan, diam saja. Sakit. Jenguk. Bukankah itu juga hak seorang muslim? Bukankah itu sesuatu yang harus kita penuhi untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan? Nah, jadi yang seperti ini, hal-hal yang kecil seperti tadi, barakallahu fikum, dihidupkan. Kalau misalkan pun sudah hidup, alhamdulillah, perlu dijaga dan perlu ditingkatkan. Ini hanya sebagai sebuah contoh saja. Hanya sebagai sebuah contoh. Nah, bahkan yang sakit sekalipun anak dari teman kita. Yang namanya menjenguk orang sakit, jangan hanya dibayangkan yang seumur sebaya, anaknya sakit. Pak Husni punya anak bayi sakit. Ngajak teman-teman, yo, anaknya Pak Husni sakit, yo, jenguk bareng-bareng, jenguk. Dolele apa ini? Jangan belikan balon, masih terlalu kecil. Misalkan. Terus apa ya? Ya udah urunan beli apa untuk orang tuanya. Yang sakit kan anaknya? Iya, anaknya kan orang anaknya itu yang ngurus orang tuanya. Alaihi buat orang tuanya. Nah, guyub kan begitu kehidupan salafi ini tuh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sepekan sekali itu datang ke rumah sakit untuk menjenguk orang-orang sakit padahal tidak dikenal oleh Syekhul Islam. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah datang ke rumah sakit itu untuk jenguk. Sahabatnya bukan, tetangganya bukan. Yang penting seminggu sekali ke rumah sakit. Buat jadwal seperti itu ya. Ya monggo. Kenapa? Ibroh dengan melihat orang yang sakit. Kita kemudian bersyukur alhamdulillah sehat. Kemudian kita berusaha berikhtiar agar tetap sehat. Melihat orang sakit, sholatnya saja susah. Tayamum, tidur di atas ranjangnya, arah kiblatnya pun tidak bisa tepat. Karena memang darurat. Kemudian kita terfikir alhamdulillah, ternyata kita masih sehat. Nah, kadang-kadang kita menjenguk, yang dijenguk itu hanya teman dekatnya saja. Kalau ada informasi, ada si Fulan sakit. Siapa si Fulan sih? Kenapa harus bertanya? Kalau cuma bertanya cari informasi, boleh, monggo, silahkan. Tapi kemudian kalau dapat jawaban, ora kenal, ya wis, rasa jenguk. Hanya karena tidak kenal, kemudian tidak menjenguk. Contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak dikenal, tetap datang itu tengok orang-orang tua, anak-anak kecil, didoakan oleh Syekhul Islam ini ya, barakallahu fiik, ini dan itu. Nah, misalkan kita menjenguk orang sakit di rumah sakit, yang didatengin, yang diucapkan doa bukan hanya teman kita, al-akh fulan bin fulan bin fulan al-fulani. Tapi misalkan di ruangan itu ada 10 orang, kan begitu ya? Dalam satu ruangan ya, suatu ruangan ekonomi misalkan, itu ada 10 ranjang. Ada 10 ranjang. Ranjang pertama sahabat kita, ikhwan kita salafi. Ranjang kedua, ketiga, keempat sampai ke-10 itu tidak kita kenal sama sekali. Apa susahnya? Selesai mengucapkan doa buat ikhwan kita salafi tadi, labak satuhur insyaallah sehat lah, insyaallah lancar semua baik. Iya, Mbok ya, geser sedikit. Assalamualaikum, Pak. Enggak kita kenal ini. Assalamualaikum, Pak. Sakit apa ini, Pak? Rumahnya di mana? Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ke sebelahnya lagi. Sampai satu ruangan itu kita datengin. Kecenderungan kita selama ini seperti apa, Mas? Kecenderungan kita. Mohon dijawab dengan jujur. Hah? Kecenderungan kita seperti apa, Mas? Coba untuk mewakili yang lain. yang dikenal saja. Padahal satu ruangan banyak kan ya. Keliru. Saya nilai keliru. Selama dia muslim, ya. Orang susah kan aja. Datang ini kemana. Itu subhanallah iri. Beberapa kali saya temukan seperti itu. Ternyata iri. Ini orang sakit karena salah fi ya. Datang terus hari ini 5, besok 5, besok 3, 1. Ini yang sampingnya sing jenguk aku. Ini saudaramu muslim yang lain. Muslim yang lain iri. Itu dijenguk terus, saya kapan? Dijenguk saya kapan? Dijenguk saya kapan? Subhanallah. Alhamdulillah ada beberapa kali saya saksikan sebagian ikhwan-ikhwan kita sudah bisa melakukannya. Beberapa momen saya ikut di sana, saya perhatikan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita halusnya salaf ini sudah bisa mempraktekannya. Dijenguk sudah selesai, misalkan dijenguk 10 orang, kan begitu ya. 10 orang nanti 3 atau 2 di antara mereka yang keliling di sampingnya. Dipraktekkan nanti mas ya. Dipraktekkan, jazakumullah khairan. Ilmu itu ya dipraktekkan, bukan cuma didengar saja. Samping kanannya, gimana pak kabarnya, sehat apa? Misalkan ibu-ibu sepuh, bukan mahramnya. Anaknya kan laki-laki. Kan begitu ya. Perempuan, misalkan nenek-nenek, mbah-mbah. Ya kan ada masalah dari jauh. Mbah, mudah-mudahan sembuh mbah. Lewat. Gak usah pandang-pandangan mbah. Gak usah. Cukup. Cukup apa? Menyapa. Mengucapkan doa subhanallah beberapa kali saya saksikan. Itu orang masyarakat kita, masyarakat muslim. Kalau bahasa kita awam. Padahal banyak diantara kita juga awam. Awam masalah hal seperti ini kan begitu. Ponewis, ada perbedaan antara salafi dan awam. Kalau sudah ngaji berarti bukan awam lagi. Jari sopo. Nah, ya harus jujur. Meskipun mas sudah jenggot jubah ternyata awam juga. Ada yang seperti itu enggak? Ayo jangan tersinggung loh. Nah, ya. Saya perhatikan beberapa kali kesempatan itu. Teman-teman kita setelah jenggot ikhwan kita salafi tadi ya. Bergeser ke kanan ke kiri. Itu sampai merunduk-runduk senangnya. Matur nuwun mas, matur nuwun. Terima kasih doanya. Lah ngelihat kita pakai jubah, pakai kupluk putih kayak gini, kiai kan ya. Dipikirnya doanya mustajab kan gitu. Apalagi kita, masya Allah. Mudah-mudahan sembuh pak, laba satohur insya Allah. Dia gak paham apa artinya laba satohur itu. Laba satohur insya Allah, Allah yashfik, itu gak paham. Tapi Arab ya. Ini doa masih mustajab. Laba satohur itu subhanallah, saya perhatikan langsung itu. Matur mas, terima kasih ya. Itu menaikkan. Ini yang namanya ukhuwah itu. Ukhuwah kita subhanallah itu tidak sebatas salafi saja enggak. Asalkan dalam batasan-batasan yang syar'i. Dia muslim. Misalkan kalau dalam bahasa kita bukan pelaku bid'ah kan gitu. Bukan tokohnya, muslim tetangga orang awam lah. Enggak ngerti kanan, enggak ngerti kiri. Pokoknya ngertine yes, ibadah. Ini kan butuh perhatian dari kita juga. Nah, yang saya katakan tadi barakallahu fikum contohnya yang perlu dijenguk itu bukan hanya saudara kita tapi anaknya yang sakit tetap kita jenguk ya. Istrinya yang sakit sekalipun kita datang bukan untuk melihat kondisi istrinya tetapi memberi support ke suaminya. Sang istri di balik tirai dengan hijabnya, dengan cadarnya, ketika mendengar berita ikhwan-ikhwan datang menjenguk, misalkan setelah persalinan, pendarahan, sehingga butuh darah ini, butuh darah itu harus diopname, misalkan. Seorang ummahat dan akhwat pun senang. Misalkan ada berita informasi disampaikan suaminya, tadi ada 10 ikhwan datang, nah, ngasih doa, memberikan support, senang. Suaminya senang, istrinya pun senang. Nah, kecenderungan kita, barakallahu fikum, ini perlu dikritisi juga. Kecenderungan kita itu seperti itu, menjenguk, melihat, mendoakan hanya orang yang dikenal saja. Itu masuk dalam pengertian alladzi idza sirtu ilaihi fi hajatin wajatuhu ashadda musara'atan ila qada'iha minni ila talabiha. Katanya enggak boleh lebih tadi. Saya tawar kalau kurang boleh diam. Tapi kalau jam 3 tidak boleh lebih. Jadi memang kesimpulannya barakallahu fikum ini yang sering saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan Memang intinya belajar agama itu tidak bisa instan. Belajar agama tidak bisa sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Itu yang dari tadi, dari awal sampai akhir satu jam yang kita bahas berapa hadis sih. Itu pun yang dikupas hanya sebagiannya saja. Ternyata juga belum habis. Kita harus tahu implementasinya seperti apa, aplikasi dan praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, itu perlu juga. Maka pesan saya, ngaji terus. Thalabul ilmi yang semangat. Ingat, belajar agama itu tidak bisa instan. Cepat program 6 hari menjadi dai. Siap dikirimkan ke daerah-daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. 6 hari sopo. Bukan kemudian menafikan, bukan kemudian meremehkan atau melecehkan, bukan. Tapi faktanya agama itu tidak bisa dipelajari hanya dalam hitungan hari, 5-6 hari. Maka ngaji yo mas. Thalabul ilmi, semangat selalu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.